Pulau Jawa, di Batehi, Selat Sunda, Allah tertuang di dalam sejarah. Cintanya kita ada jarak panisa, depa bedaan suku jo agamo, Allah menjadi fata morgana. Kita ada jarak panisah, ade pabedaan suku jo agamo alam menjadi fata morgana. cinta. Salapekan, oh, kan duang pautang hati usah manangi jua anto lah na sayang usah manangi bae bae hari lalari malam lalo lah na sayang ayah tarangi ayah mahato nama balinang jo hati ayah kuikan di badan dia. Kain panduku ba'a kasanang dirantau.